Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd, kita melanjutkan berkaitan dengan dalil arkanus iman as-sittah, pendalilan terkait dengan rukun iman yang 6. Telah disebutkan pendalilannya oleh muallif rahimahullahu taala pada 2 ayat. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 177 dan yang kedua adalah surat Al-Qamar ayat 49. Pembahasan kita terkait dengan dalil yang pertama, firman Allah Jalla wa'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. Kata Allah Jalla wa'ala, bukanlah kebaikan itu adalah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Tetapi kebaikan itu, kata Allah Jalla wa'ala, adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para nabinya. Pembahasan kita pada akhir kalimat wali hadhil ummah. Nah, diawali pada paragraf fal birru wat taqwa minal asma'i al ammah. Mudah-mudahan sudah didapatkan kalimat tersebut. Allah Jalla wa'ala menyatakan laisal birra, bukanlah suatu kebaikan. Yaqulullahu ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, maksud dari ayat itu diterangkan oleh Syekh Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, laisal birru an tuwallu wujuhakum jihatan minal jihati min ghairi amrin minallah. Kalian lihat pada awal paragraf setelah kalimat wali hadhil ummah, berikutnya paragraf yang baru diawali dengan kalimat yaqulullah. Allah Jalla wa'ala berkata, berfirman, laisal birru, laisal birra, bahwa bukanlah suatu kebaikan, antuwallu wujuhakum, adalah dengan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian, jihatan minal jihad, arah dari arah-arah yang ada, min ghairi amrin minallah, tanpa perintah dari Allah. Antum tandai kalimat min ghairi amrin minallah dengan apa yang bisa ditandai? Nah, itu kalimat penting. Beliau menjelaskan bukanlah suatu kebaikan itu semata hanya dengan menghadapkan wajah-wajah kalian terhadap suatu arah dari arah-arah yang ada tanpa ada kaitannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menghadap suatu arah kiblat ini adalah berdasarkan perintah Allah. Kalaulah bukan karena perintah Allah untuk menghadap ke sana, maka kita pun tidaklah menghadap ke situ. Maka lebih lanjut beliau menyatakan, walakinnal birra ta'atullahi azza wa jalla. Akan tetapi yang namanya kebaikan itu adalah ketaatan kepada Allah. Kebaikan bukanlah maunya diri kita, akan tetapi kebaikan itu adalah dimaksudkan dalam rangka taat kepada Allah. Allah perintahkan hadaplah kiblat ke arah sini. Naam, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taati, kita selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Pindah ke arah sana, maka kita pun ikuti. Kenapa kita berubah dari kiblat sini, berubah ke kiblat yang sana? Berdasarkan perintah Allah. Maka al-birra ta'atun ta'atullahi azza wa jalla, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Idza amarakum bi amrin, tatkala Allah telah perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, wajib alaikum imtithaluh, maka wajib bagi kalian untuk mewujudkannya, untuk mentaatinya, untuk mempraktekannya. Idza amarakum bi amrin wajib alaikum imtithaluh. Kalian tandai lagi. Itu kalimat-kalimat berharga agar tidak lewat begitu saja. Naam. Hadza huwal birru. Itulah yang namanya kebaikan. Apabila Allah perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, wajib bagi kalian, bagi kita untuk menjalankannya. Fa idza amarakum bistiqbali Baitul Maqdis, maka beliau masuk kepada satu contoh. Apabila Allah perintahkan kepada kalian untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, fal birru fi dzalikal waqt, maka kebaikan di waktu tersebut, di saat itu, huwa istiqbalu Baitul Maqdis, adalah menghadap ke arah Baitul Maqdis di saat itu. Nah, ketika engkau lakukan ke arah yang lainnya, maka bukan suatu kebaikan. Tapi di saat Allah perintahkan waktu itu, hadapkan wajah kalian ke arah Baitul Maqdis, maka ketika engkau lakukan, maka itu adalah bentuk kebaikan. Kenapa? Nah, itu disebutkan alasannya. Antum perhatikan, setelah titik koma itu menandakan alasannya. Li'annahu ta'atun lillah. Karena itu bentuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Thumma idza amarakum. Kemudian apabila Allah Jalla wa'ala perintahkan kalian, antastaqbilul ka'bata, agar engkau menghadapkan ke arah Ka'bah. Fal birru huwa istiqbalul Ka'bah. Maka kebaikan di saat itu adalah menghadapkan ke arah Ka'bah. Bisa dipahami? Naam. Maka diambil satu kesimpulan dan antum tandai. Fal birru yaduru ma'a amrillahi azza wa jalla. Maka kebaikan itu yadur, berputar, berjalan, ma'a amrillah, bersamaan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tandai, fal birru yaduru ma'a amrillah. Lega kita, nyaman kita ketika kita mengupas, membahas dengan penafsiran yang benar, dengan penjelasan para ulama, kata demi kata itu bermakna, sehingga bukanlah suatu bacaan biasa, lewat begitu saja. Kita berusaha untuk mencerna kalimat demi kalimat, dan itu ilmu. Apalagi yang mensyarah atau menjelaskan itu kibar, kibarul ulama, ulama senior yang masih hidup, yang masih ada bersama kita saat ini. Beliau Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Naam. Kita berusaha untuk mencintai para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sezaman dengan kita maupun yang sebelumnya. Naam. Karena penjelasan-penjelasan, kalimat-kalimat mereka itu mutiara yang berharga. Naam. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan sendiri, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh kedua mereka, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Demikian pula Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Dan tentunya termasuk ulama kibar yang masih hidup sampai hari ini, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan para ulama yang lainnya dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Fal birru yaduru ma'a amrillah. Maka kebaikan, yang namanya kebaikan itu untuk menentukan ini baik atau tidak, adalah berjalan bersamaan dengan perintah Allah. Ketika itu bukan perintah Allah, walaupun menurut kita baik, maka bukanlah atau belum tentu itu kebaikan. Nah, sebagai contoh masalah kiblat yang bersama kita. Maka makna ayat di atas, laisal birra, bukanlah kebaikan, antuwallu wujuhakum, engkau menghadapkan wajah-wajah kalian dari arah-arah yang ada, min ghairi amrin minallah, tanpa ada kaitannya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada ketentuannya. Mengapa kita berbuat demikian? Berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Antum abidun. Kata beliau selanjutnya pada paragraf yang baru, kalian ini adalah abid, hambanya Allah, abid, hamba. Yajibu alaikum al-imtithal, wajib bagi kalian adalah al-imtithal, adalah melakukan yang diperintah, mewujudkan nam apa yang diperintah oleh Allah Jalla wa'ala. Antum tandai al-imtithal. Yajibu alaikum al-imtithal. Idza amarakum Allah, jika Allah perintahkan kepada kalian, antas taqbilu jihatan minal jihad, untuk engkau menghadap dari suatu arah, dari arah-arah yang ada, wajaba alaikum al-imtithal. Maka wajib bagi kalian untuk mentaatinya, untuk mewujudkannya. Amma anta ta'assabu, adapun engkau berta'assub, engkau fanatik, li jihatin mu'ayyanah, pada suatu arah tertentu, wa taqulu, kemudian kalian bilang, la yasihhu illa istiqbaliha, tidaklah sah kecuali menghadap ke arah sini. Engkau memaksakan diri harus menghadap ke arah kiblat yang kau maukan sementara tidak ada perintah dari Allah Jalla wa'ala. Fahadha ma'nahu, maka maknanya ittiba'ul hawa, adalah kalian mengikuti hawa nafsu. Wal asobiyah, selain mengikuti hawa nafsu, maka sikap yang seperti itu adalah asobi, ta'assub, sikap fanatik. Harus mengikuti maunya. Kalau tidak berarti salah. Kalau tidak berarti keliru. Nah, sementara belum atau tidak ada ketentuannya dari Allah Jalla wa'ala. Nah, wal abdus sadiq yaduru ma'a awamirillah haitsu darat. Maka hamba yang shadiq, hamba yang jujur, yaduru, maka dia berputar atau berjalan, ma'a awamirillah, bersama dengan perintah-perintah Allah, haitsu darat, kemanapun perintah tadi berjalan. Karena kita hanya mengikuti. Nah, karena kita sebagai hamba. Namanya hamba adalah tunduk, patuh, menghinakan diri kepada zat yang memerintahkan. Karena kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menjamin kita, maka tinggal bagi kita sami'na wa ata'na. Wa la ya'tarid 'ala amrillah, dan tidak menentang terhadap perintah Allah, dan tidak bertolak belakang dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Itulah hamba yang shadiq, hamba yang betul-betul jujur keimanannya, hatinya ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah, bukan memaksakan kehendak maunya dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pemindahan kiblat tadi semata-mata adalah karena Allah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Arah kiblat yang pertama sebagaimana telah disebutkan ketika beliau berada di Mekah adalah menghadap Ka'bah. 6. Maka kemudian setelah itu Allah perintahkan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kalau ditanya kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk pindah kiblat ke arah Baitul Maqdis. Ada yang tahu? Ketika beliau telah hijrah, ke Madinah, maka Allah Jalla wa'ala perintahkan beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Selama berapa lama beliau lakukan itu? Disebutkan dalam riwayat 16 atau 17 bulan. Kalau ditanya kira-kira apa maksud tujuan dipindahkannya kiblat ke arah Baitul Maqdis? Disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, li'ajlil yahud, semata karena maksud untuk mereka, orang-orang Yahudi. Nah, untuk mereka, orang-orang Yahudi, diharapkan supaya mereka bisa masuk ke dalam Islam. Diharapkan mereka dihargai. Dan kemudian-kemudian hati mereka lunak. Dan kemudian pada akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Kata Imam Al-Mujahid, li'ajlil Yahud, semata adalah karena Yahudi. Kenapa demikian? Li'annahum kanu yaqulun, dikarenakan mereka itu bilang, yukhalifuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dinina wa yattabi' qiblatana. Muhammad menyelisihi kita dalam urusan agama kita. Tak mau mengikuti agama kita, katanya. Wa yattabi' qiblatana, dan dia mengikuti kiblat kita. Nah, kan biar senang, agar supaya kemudian mereka diharapkan setelah itu mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Jibril alaihi salam, maka beliau menyatakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, wadittu law hawwalani Allahu ila al-Ka'bah fa innaha qiblah Abi Ibrahim alaihi salam. Sungguh aku menginginkan seandainya Allah Jalla wa'ala pindahkan aku ke arah Ka'bah, karena sesungguhnya Ka'bah itu adalah kiblatnya ayahku Ibrahim alaihi salam. Hati beliau tetap cenderung berharap untuk kembali ke sana. Namun karena suatu hikmah yang besar di balik itu, Allah Jalla wa'ala sementara perintahkan beliau menghadap kiblatnya mereka, yaitu Baitul Maqdis, dalam kurun waktu yang disebutkan tadi, 16 atau 17 bulan. Ketika beliau menyatakan demikian kepada Jibril alaihi salam, maka Jibril menyatakan, innama ana abdun mithlak, hanyalah aku ini hamba seperti engkau hai Muhammad. Wa anta karim ala rabbik, sementara engkau mulia di sisi Rabbmu. Engkau memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rabbmu. Fasal anta rabbak, maka mintalah engkau kepada Rabbmu. Fa innaka indallahi azza wa jalla bimakan, maka sesungguhnya engkau di sisi Allah mempunyai kedudukan. Faraja'a Jibril alaihi salam, maka kembalilah malaikat Jibril alaihi salam setelah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa pandangannya ke langit, senantiasa selama 16 bulan sambil menunggu turunnya wahyu, beliau mengarah ke langit, seringkali mengarah menengadahkan ke langit. Apa maksudnya? Mengharap agar Jibril diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala mengembalikan arah kiblat ke arah Ka'bah. Maka turunlah ayat Al-Baqarah 144. Qad nara taqallub wajhika fis sama' فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. قَدْ نَرَى, sungguh kami, kata Allah, telah melihat taqallub wajhik, berubah-ubah wajahmu hai Muhammad, fis sama, ke arah langit, bolak-balik wajah beliau menghadap ke arah langit mengharap turunnya wahyu untuk dikembalikan kiblat ke arah Ka'bah. Kami tahu itu, kata Allah. Falanuwalliyannaka, maka sekarang kami palingkan wajahmu qiblatan tardaha, kepada kiblat yang kau maukan, yang kau ridai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan wajahmu ke arah masjidil haram. Wahaituma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, maka dimanapun kalian berada, maka paling hadapkan wajah kalian ke arahnya. Dimanapun kalian berada, baik di daratan maupun lautan, di timur maupun barat, maka menghadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah indas salat, ketika kalian melakukan salat. Wa innal ladzina utul kitab, dan sungguh orang-orang yang telah diberikan kitab, Yahudi wan Nasara, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka benar-benar tahu bahwa perkara menghadap kiblat itu adalah hak dari Rabb mereka. Wamallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah jalla wa ala sama sekali tidaklah lupa dari apa yang mereka lakukan. Turun Al-Baqarah 144. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ayat ini ra'sul qissah, pimpinannya kisah, terkait dengan pemindahan Ka'bah. Pimpinan kisahnya adalah Al-Baqarah 144. Sehingga nanti antum bisa baca di dalam mushaf tentang pemindahan kiblat, bisa dilihat dari ayat ke 142 sampai 150. 142 sampai 150 berbicara tentang sekitar pemindahan kiblat. Nah, selain ayat ini sebagai ra'sul qissah, pimpinannya kisah tentang kiblat, maka perkara kiblat adalah perkara pertama yang dihapus dalam urusan syariat ini. Amrul qiblah awwalu ma nusikha min umuri syara', bahwa perkara kiblat adalah pertama yang dihapus dari urusan syariat ini. Karena ada yang dinasakh yang lainnya, maka yang pertama kali adalah ini. Kalau ditanya kapan tahwilul qiblah, pemindahan kiblat tadi untuk kembali ke arah Ka'bah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah pada bulan Rajab, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, yakni setelah zuhur. Kejadian itu 2 tahun 2 bulan, kejadian itu 2 bulan sebelum perang Badar. Kejadian itu 2 bulan sebelum perang Badar. Dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, dan selain beliau, ayat ini turun dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Bani Salimah atau Bani Salamah. Beliau dan para sahabatnya sudah sholat duhur 2 rakaat. Maka setelah itu dipindahkannya kiblat. Nah, sehingga posisinya berpindahlah posisi laki yang tadinya posisi laki menjadi posisi an-nisa, wanita. Yang tadinya posisi nisa, perempuan, jadilah posisi ar-rijal, laki-laki. Maka dinamakanlah masjid itu dengan Masjid Qiblatain. Nah, Masjid Qiblatain yang kira-kira jaraknya dari Masjid Nabawi sekitar 5 kilo. Yang tidak jauh dari Universitas Islam Madinah. Kita kalau ke sana cukup jalan kaki dari kampus ke Masjid Qiblatain. Yang dulu di sana ada dars. Nah, maka begitu keluar dari pintu gerbang Masjid Jami'ah Islamiyah, maka tidak lama lagi Masjid Al-Qiblatain. Adapun ke Masjid Nabawi sekitar 5 kilo lagi. Nah, ada yang menyatakan tentang turunnya ayat tadi, pemindahan kiblat tadi adalah di Masjid Qiblatain. Ada pula yang menyatakan di Masjid Quba, yang kejadian itu pada waktu salat subuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Maka hamba yang jujur akan berjalan bersama dengan perintah-perintah Allah jalla wa ala kemanapun diperintahkan, dan tidak bertolak belakang dengan apa yang Allah jalla wa ala perintahkan. Lianna istiqbala jihah ba'da nushi istiqbaliha la yakunu ta'ah lillahi azza wa jalla. Dilanjutkan pada halaman berikutnya. Karena menghadap arah setelah dihapuskannya menghadap ke arah tadi, maka bukanlah suatu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika sudah dipindahkan ke arah Ka'bah, maka menghadap ke arah Baitul Maqdis bukan lagi suatu ketaatan kepada Allah. Fal'amal bil mansukh wa tarakan nasikh laisa ta'atun lillah. Antum berikan tanda lagi. Fal'amal bil mansukh, maka beramal dengan yang sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Wa tarakan nasikh, sementara dia meninggalkan yang menghapus. Laisa ta'ah lillah, maka bukanlah bentuk taat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama huwa ta'ah lil hawa wal asabiyah, bahkan itu merupakan bentuk ketaatan kepada hawa nafsu dan bentuk asabiyah. Fal birru muta'alliq bi ta'atillah, maka kebaikan itu bergantung kepada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al birru muta'alliqun bi ta'atillah. Fahaitu wajhaka tatawajjah, maka kemanapun wajahmu menghadap, in kunta muhiqqan fi ubudiyyatika lillah, jika kamu memang benar-benar hak di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nyatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Asyahid dari ayat ini, Al-Baqarah 177, kaitannya dengan pendalilan rukun iman adalah pada kalimat walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itulah yang dimaksud oleh penulis mengambil ayat ini karena di sana padanya 5 penyebutan rukun iman. Tinggallah dalil yang kedua tentang masalah takdir adalah surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan ukurannya, dengan takdir, dengan kadarnya. Kata Syekh Al-Fauzan, dalilun ar-ruknis sadis min arkanil iman. Dalil rukun keenam dari rukun iman, qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tersebut ayat tadi. Artinya, kata beliau, kullu syai'in khalaqahu, segala sesuatu yang Allah sudah ciptakan, fa'innahu muqaddar. Maka itu sudah ditakdirkan. Fi ilmihi wa kitabatihi wa masyiatihi wa iradatihi. Baik dari sisi kemahatauannya Allah, baik dari sisi penulisannya takdir tadi, baik dari sisi masyiah kehendaknya Allah, wa iradatih dan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu muqaddar. Kita lanjutkan sedikit. Walaysa huwa afawiyan au sadafiyan. Bukanlah itu semata datang secara tiba-tiba. Innama huwa amrun sabiq fi ilmillah. Melainkan itu adalah perkara yang sudah terdahulu dari ilmunya Allah. Wa maktubun fil lawhil mahfud. Tertulis di lawhil mahfud. Wa sabiqun fi masyiatillah wa iradatihi subhanah. Dan telah terdahului dengan kehendak dan kemauannya Allah subhanahu wa ta'ala. Selesailah sudah tentang pendalilan rukun iman yang 6. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ilmun nafi' amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab.